terlupa. Kau sadari semua yang berjalan tak tinggalkanmu, dan tak dapat merangkai semua dekat ayahmu. Kau harapkan keajaiban datang, adili pundakmu. Kau harapkan keajaiban melengkapi ayahmu. Kau biarkan mimpi tetap mimpi yang melengkapi ayahmu. Thank you.